Berarti di sini teman-teman sekalian, fadilah utama menikahi. Jadi misal ada orang kaya raya, suami istri meninggal tabrakan, meninggalkan seorang anak perempuan. Kaya raya, hartanya banyak. Tapi karena dia masih kecil, belum balig, dan memang yatim istilah bagi anak yang belum balig. Jadi nenek-nenek kayak kakek enggak boleh ngaku yatim, ya. Karena hanya sampai balig. Kalau dia masih dalam keadaan belum balig, lalu dinaungi oleh seorang laki-laki, misalnya ada sepupunya misalnya, bertanggung jawab sepupunya, bukan mahram, bisa menikah dengan dia. Maka kata Allah, kalau kamu takut tidak bisa memberikan hak adil kepada anak yatim, maksudnya dalam Islam, kalau kita sedang menjaga anak, ya, kita sedang memelihara anak yatim yang memiliki harta, kita harus hati-hati dengan hartanya. Kita boleh mengeluarkan, mengelola untuk kebutuhan dia dan untuk kebutuhan rumah kita kalau memang dia numpang di rumah kita. Tapi gak boleh kita berbuat salah nih. Karena kalau salah berarti memakan harta anak yatim, dosa besar. Ini yang dimaksudkan dalam potongan ayat pertama, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maksudnya terhadap harta. Hak-hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya, nanti pada saat kawin, malah nanti jadi susah. Hartanya malah disalahgunakan nanti. Maka barulah pindah potongan ayat kedua, maka kawinilah atau nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, yang kamu suka. Dan mana daripada senangi adalah lihat sesuatu yang menarik darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, lihatlah dari calon pasanganmu apa yang menarik darinya yang membuat mendorongmu untuk menikahinya. Itu yang dimaksud dengan senangi. Allah mulai di sini dengan, bukan Allah bilang nikahilah wanita lain yang kamu sukai satu. Allah mulai dengan angka 2, 3, dan 4. Sampai sebagian ulama mengatakan asal hukum nikah selain dengan anak yatim adalah poligami. Asalnya, asal hukumnya itu. Kemudian potongan yang ketiga adalah, jika kalian takut tidak akan berlaku adil di antara istri yang 2, 3, atau 4, maka nikahlah dengan satu orang saja. Cukupkan dengan itu saja satu. Atau budak-budak yang kamu miliki, budak-budak ditemukan di kancah peperangan atau di pasar-pasar perbudakan, seseorang bisa membelinya lalu kemudian membebaskannya dan dia boleh menikahinya, baik wanita bebas ataupun wanita yang di bawah naungan perbudakan. Yang dipikirkan itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya. Kemudian dalam menikah, baik itu monogami atau poligami, teman-teman sekalian, kita dianjurkan untuk mencari, khusus kaum laki-laki, wanita yang salihah. Dan salihah artinya wanita yang baik, yang patuh dengan Tuhannya. Memang sudah tutup aurat, memang sudah jaga 50 sholat. Jadi begitu menikah, dia sudah mapan, sudah tahu tugasnya. Bukan orang yang masih baru mau diajarkan. Ya. Karena tentu laki-laki punya tugas banyak. Begitu dia akad nikah, dia sudah bertambah beban nafkah. Sekarang dia sama istrinya, istrinya hamil punya anak, beban lagi nafkah. Dia sudah harus mulai bekerja, dia sudah harus bekerja. Mulai hari itu harus bekerja. Begitu akad nikah sudah wajib memberikan nafkah, gitu kan? Jadi harus bekerja, banyak tugas. Bukan lagi harus ngurus istrinya, maka harus sudah mapan istrinya dari awal. Memang sudah tahu tugasnya, masuk rumah dia sudah dilatih oleh ibunya, sudah biasa masak, sudah biasa bersihin rumah, sudah tahu bagaimana menjadi istri, bagaimana dandan buat suaminya, segala perintah agama dia tahu. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini semuanya perhiasan, atau makna lain bisa dijadikan sebagai perhiasan. Kita lihat ke langit, indah, kita lihat ke bumi, indah, perhiasan buat manusia. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini, semuanya ini, dari gunung, dari emas, dari perak, dari pohon, dari hewan-hewan, yang paling baik perhiasannya adalah wanita salihah. Pada masa salafus salih atau orang-orang terdahulu, menikah itu lebih dari satu wanita. Seorang dari mereka jika istrinya meninggal, maka dia tidak melalui satu malam pun tanpa istri baru. Jadi poligami itu dianjurkan. Ini petunjuk Nabi SAW, dan ini pula yang dijalani oleh salafus salih. Tapi di zaman televisi, dunia akan bangkit lebih maju dan tidak akan duduk jika seorang suami berpikir, sekedar berpikir untuk melakukan poligami. Sekarang malah berpikir saja sudah tidak. Baik itu karena kurangnya ilmunya dia, atau kesiapan jiwanya, atau keadaan istri tidak bisa menerima itu. Berbeda dengan keadaan dulu, kata beliau. Istri yang akan dipoligami, tanda kutip, duduk di rumah dan mulai mengancamnya. Jika ia berani menikah lagi, ia mulai berhitung. Jika dia mulai menikah lagi, istrinya ancam, kita cerai, tidak akan begini, tidak akan sama-sama, saya akan laporkan, saya akan begini, segala macam. Ia mulai berhitung dan membuat tipu daya untuknya, maksudnya untuk istrinya. Karena perbuatan ini, akhirnya dia mulai mengatur tipu daya. Sementara sinetron dan telenovela dari episode awal hingga akhir menjelaskan untuk wanita kiat-kiat yang menghalangi dirinya terjerumus dalam tanda kutip yang dianggap musibah tersebut yang akan menghancurkan rumah tangga bahagia dan mencerai-beraikan keutuhan keluarga. Ini memiliki pengaruh negatif pada pikiran dan keyakinan banyak istri kaum muslimin. Karena kita ada sinetron-sinetron di mana menceritakan tentang gagalnya poligami, berantemnya antara istri, selalu begitu gambarannya. Kemudian juga lebih cenderungnya tidak ada keadilan dan segala macam hal yang buruk yang diceritakan. Dan itu sudah mendominasi pikiran kaum muslimin. Hal ini berlangsung pada zaman di mana sebagian negara non-muslim mengeluarkan anggaran agar ada yang melahirkan bayi. Sementara kita kaum muslimin masih terus mengimpor alat-alat pencegah kehamilan karena khawatir terjadi ledakan penduduk dan terus terngiang-ngiang di kepala ajakan banyak orang untuk mencukupkan diri dengan seorang istri dan satu anak atau dua minimal. Siapa yang melanggar hal ini, maka ia akan celaka karena akan diekspos oleh berbagai media massa. Jadi persepsi tentang harus jumlah anak-anak muslimin berkurang, itu sebenarnya sama isunya dengan jangan poligami, sama isunya. Cuma memang kebanyakan kita menangkap, oh ini isu dari non muslim, hanya gak boleh lebih banyak anak muslimin, gitu aja. Padahal sebenarnya dua sisi. Karena kalau target utama program-program orang-orang non muslim yang memang niatnya memerangi Islam ya, salah satunya adalah membatasi keturunan. Dan maksud keturunan berarti kurangnya istri dan kurangnya anak. Kalau yang sekarang banyak diekspos ya, karena ini dianggap gampang picu sedikit cemburunya wanita, maka dia akan menolak poligami. Tapi kalau anak, mungkin mereka butuh program, makanya harus dibantu dengan alat-alat ya. Seperti kita tahu misalnya dibagikan alat-alat gratis sekarang ya, program-program KB yang ada. Jadi ulama membahas masalah KB bukan tidak boleh kalau seseorang mengatur keturunannya, mengatur keturunan. Tapi kalau membatasi dan mengharamkan diri dari keturunan, haram hukumnya, gak boleh. Seperti program KB, dua anak cukup. Yang diadakan dalam iklannya apa? Jalanan yang macet, ya, polusi, pengangguran. Masa orang belum lahir sudah diancam, sudah dianggap jadi pengancaman? Hah? Masuk akal gak kira-kira secara akal? Gak mungkin. Masa orang belum lahir sudah dianggap nanti jadi pengangguran nih? Diekspos. Padahal kalau kita jalan sekarang dari Jakarta ke Jawa Timur, saya pernah bawa mobil, sepanjang jalan tuh sawah, gunung, kosong. Hah? Benar gak? Banyak tempat kosong. Kenapa dibilang gak ada tempat? Karena yang dikasih gambaran di Sudirman ya, di Tamrin, yang macet, yang polusi, itu iklannya. La haula wala quwata illa billah. Indonesia baru berapa? Baru 200 juta. Cina sudah 1 miliar lebih. India 1 miliar lebih. Cina berhasil kok. Kenapa harus negatif? Kenapa kita enggak balik sekarang? Kalau banyak anak, banyak keturunan, atau banyak anggota masyarakat atau warga negara satu negara, berarti makin banyak SN kan? Kan berarti makin luar biasa. Saking banyaknya penduduk Cina sekarang, sampai pemerintahnya leluasa mengatur program. Teman-teman saya pengusaha di Timur Tengah mengatakan kepada saya, kalau kami sekarang ke Cina, kami nggak di Cina ini nggak ada kenalan nih, mau pergi mau cari barang apa nih. Oleh pemerintah sudah didatain, di Cina sudah ditahu orang ini masuk pengusaha atau bukan? Bukan. Apa kerjanya? Dia tahu, dia udah tanya orang ini. Oh, di sana. Dia bilang, kami di bandara tentu sudah ada pelang nama dipegang. Kami nggak kenal siapa. Namanya ditulis dia. Misalnya Mister siapa, gitu. Begitu datang, dia bilang, kenapa? Kenapa kok tulis nama saya? Dia bilang, kami mau tawarkan. Anda datang sini mau apa ini? Mau beli apa? Oh, saya mau cari kain. Baik, kami resmi dari pemerintah, ini kartu namanya. Kain khusus, misal kalau kita di Indonesia ini, di Jawa Timur, itu khusus kain semua. Pemerintah subsidi dana di sana. Misal Jawa Barat ini apa, ya? Dipetak-petakin. Dan semua masyarakat disuruh kerja itu saja. Beberapa pengusaha bilang begitu. Jadi dikasih tahu, mahal kalau mau cari kain, kain yang murah di daerah sini, kain yang sedang di sini, kain yang high quality-nya di sini. Diantar pakai mobil. Pengusaha-pengusaha pada disambut, dipekerjakan semua orang. Sepupu saya minta itu hari pergi ke sana. Kita mau cari semacam seperti HP yang Android untuk buat beberapa program ceramah-ceramah saya tadinya. Dia bilang begitu, tiba di sana. Saya janjian jam 3 subuh sama orang, padahal ini orang non-muslim, datang dia di hotel. Kenapa pesawat saya jam 5, dia bilang, datang jam 3 subuh. Sebelum jam 3 sudah ada di hotel. Tawarin produk ini, produk itu, apa saja yang kita bilang. Sampai dia tanya, mau produk apa? Tinggal bilang, kami siap-siapkan, ada. Saking banyaknya SDM itu. Ya. Kenapa harus pengangguran yang dipromosikan ini? Kenapa bukan potensinya? Kan gitu, mestinya gitu ya. Maka ini perlu diperbaikin. Nah, ajakan untuk mengurangi keturunan itu sebenarnya sama dengan ajakan untuk meninggalkan poligami. Tapi ini secara tidak disadari, di sinetron hanya selalu perkelahian, pertengkaran, apalah segala macam. Atau istri dibuat kurang ajar pada suaminya. Begitu. Satu hal yang sederhana yang saya pernah nasihati istri saya. Pada saat awal nikah, dia sempat melihatkan kepada saya sebuah gambar di HP. Gambar itu gambar pernikahan. Jadi rupanya di situ ada gambar seorang mempelai perempuan duduk di atas kursi dan sepatunya itu terlepas, suaminya lagi pakein sepatunya. Dia bilang sama saya, romantis ya. Saya senyum aja. Terus saya bilang, dari mana pendirian romantisnya ini? Iya, karena suaminya pakein sepatu istrinya. Saya bilang, kita sepakat gak agama kita Islam? Oh iya, sepakat. Baik, dalam Islam perempuan dijanjikan surga kalau dia apa? Layani suami. Mestinya foto suami duduk, istri yang pasangin sepatu. Loh, benar gak? Itu yang benar. Sebenarnya foto ini sederhana. Orang berpikir romantisnya, padahal sebenarnya itu sedang mengubah wacana kita. Jadi akhirnya orang berpikir, oh ya, perempuan yang harus suaminya tunduk. Itu kan salah, secara agama salah loh. Akhirnya istri saya tangkap, iya ya, iya. Mestinya tidak boleh begitu. Saya tidak minta kamu layani, buka sepatu saya atau pakaian saya, tidak minta untuk itu. Tapi kita bicara masalah agama. Dalam masalah agama, istri yang melayani suami. Emang sudah begitu. Mestinya mereka. Kita tahu bagaimana Aisyah, bagaimana para ummahatul mukminin itu luar biasa. Yang mereka berlumba-lumba sebelum Nabi SAW berdiri, sudah ditaruh sendalnya. Mereka rapiin bajunya, mereka rapiin tempat duduknya. Tikarnya Nabi dipakai duduk itu sama Ummu Habibah disimpan khusus. Sampai Abu Sufyan nanyain datang mau dudukin, ditarik. Enggak boleh. Karena Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir kan. Abu Sufyan bilang, kenapa kok anakku? Kata dia, ini tikar Rasulullah. Enggak bisa diduduki oleh seperti Anda ini karena masih kafir. Saking luar biasa hormatin suaminya. Asma binti Abi Bakar menceritakan tentang diri beliau di hadis Bukhari Muslim. Saya mengurus Zubair bin Awam, suami saya, dari kakinya sampai kepalanya. Setiap hari saya keluar jauh ke sumur ambil air, dipikul sendiri radhiyallahu anha airnya. Dia bilang, saya terus mengurus Zubair untuk kebutuhan dia dari kaki sampai kepalanya, bahkan saya sampai menggantikan sepatu kudanya. Jadi memang dalam Islam terbalik ini, terbalik pelayanan istrinya kepada suaminya, karena ini pengganti ayahnya sekarang. Bahkan ayah menjadi nomor dua gara-gara ada suami kan. Contoh saja. Jadi ada banyak wacana yang kita diubah ini, diubah pemikiran kita kaum muslimin dengan itu tadi, masalah pengangguran dengan KB, masalah poligami itu negatif, kemudian masalah harusnya melayani suami malah dibalik kan gitu. ini semua harus diperbaikin. Ada subjudul di sini, beliau mengatakan takut miskin karena banyak istri dan anak, persepsi orang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, untuk tidak memperbanyak keluarga kalian, ini menunjukkan bahwa sedikit keluarga lebih baik. Dijawab, Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Namun mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan khalaf menyalahinya. Menurut mereka, makna ayat itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya dan cenderung kepada salah satunya. Karena dikatakan alar rajulu ya'ulu aulan, jika ia cenderung dan berbuat zalim. Darinya muncul kata aul al-fara'id atau masalah aul dalam pembagian warisan. Karena jika saham waris lebih, maka terjadi kekurangan padanya. Dikatakan ala ya'ilu ailatan, jika membutuhkan. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Jika kalian khawatir menjadi miskin karena pernikahan, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepada Allah akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Maksudnya Allah akan memberikan kepadamu kekayaan dari sisinya, dan jika dia menghendakinya. Jadi sampai sini paragrafnya, Imam Syafi'i sempat menyampaikan tafsir ayat ini, kalau makna daripada akhir surah An-Nisa ayat 3, dzalika adna alla ta'ulu, semua itu tujuannya, tadi waktu Allah sudah jelaskan, nikahi wanita-wanita yang yatim. Kalau kalian takut tidak adil dalam hartanya, maka nikahi wanita umumnya 2, 3, 4. Kalau kalian khawatir tidak adil, maka nikahlah dengan satu, itu lebih dekat agar kalian tidak berbuat aniaya. Kata Imam Syafi'i, kalimat akhir ayat, agar kalian tidak buat aniaya adalah lebih sedikit keluarga, maka lebih baik. Maksudnya lebih sedikit istri, lebih baik. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama yang mengatakan, makna daripada itu lebih dekat agar kalian tidak beraniaya, bukan berarti sedikit istri lebih baik. Tapi bagi orang yang memang takut berbuat zalim, memang nanti dia betul-betul akan cenderung kepada salah satunya, tidak adil dalam masalah nafkah. Sementara dalam poligami yang wajib adil adalah di masalah nafkah dan juga mabit, menginap. Kalau dari sisi kecenderungan, ini gak bisa dipungkiri. Kita sekarang punya anak 3 orang, wajar kalau kita cenderung kepada salah satunya, kan? Wajar terjadi. Nabi SAW lebih cenderung dari semua istrinya kepada Aisyah. Sampai pernah para istri Nabi yang lain mengutus Fatimah untuk datang dan mengatakan, ya Rasulullah, aku diutus oleh para istrimu atau istri Anda untuk mengatakan berlaku adillah terhadap Aisyah. Maksudnya, kenapa kalau siang hari lebih banyak waktunya ke Aisyah? Karena hak istri dalam poligami adalah mabit, malam. Kalau siang hari si laki-laki punya hak untuk nginap, untuk datang kemana saja. Maka di sini Aisyah lebih banyak waktunya di siang hari. Kata Nabi SAW, cukuplah dia anaknya Abu Bakar. Ini anak sahabatku, gitu kan? Pendapat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita kalau kecenderungan secara jiwa itu enggak bisa dipungkiri. Ada orang lebih cenderung begitu. Nabi SAW lebih cenderung kepada Khadijah daripada Aisyah malah. Aisyah lebih dicintai dari yang semua hidup. Tapi kalau ada Khadijah hidup, maka kata ulama Aisyah mungkin di nomor 2 kan. Karena pernah terjadi, waktu datang saudarinya Khadijah, perempuan, bersama dengan sahabat dekatnya Khadijah, dua-dua perempuan, bertamu di rumah Nabi SAW, tepatnya di rumah Aisyah di Madinah. Begitu salam, Nabi langsung loncat, lagi duduk loncat berdiri, karena dengar suara itu. Nabi langsung dekat pintu, begitu dekat pintu, lihat ternyata yang datang adalah adiknya Khadijah dengan sahabat dekatnya Khadijah. Dan Nabi ada mencari, heran dengar suara ini mirip sekali dengan suaranya Khadijah, padahal sudah lama meninggal. Maka kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, layani tamu kita. Nabi enggak jelaskan siapa orang ini. Aisyah juga faham adab syar'i, tamu enggak boleh tanya ini. Kita enggak boleh tanya, untuk apa datang sini? kasih makan, kasih minum, biarin ngobrol, nanti dia sampaikan hajatnya. Kita kadang-kadang masih depan pintu pagar, kenapa? Ini bukan cuma pelit, ini super pelit. Belum ditawarin minum, belum makan, sudah tanya dari depan pintu mau apa gitu. Walaupun dia salah alamat, kasih minum dulu gitu. Memang adabnya begitu. Aisyah faham, beliau tidak tanya nih, makan, minum, segala macam, udah sampai pulang. Terbukti setelah itu riwayatnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa dua wanita tadi itu? Begitu luar biasa Anda menghormatinya sampai memotong pembicaraan kita, kemudian suruh saya layani. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah, yang satu sahabatnya Khadijah. Dulu dia suka datangi rumah kami waktu masih di Mekah. Dan ini ibu-ibu juga, kalau nikah sama duda, jangan merasa tersinggung kalau orang cerita masa lalunya. Kalau mau menikah dengan orang yang tidak punya masa lalu, nikah sama boneka. Enggak bicara, enggak ada masa lalu, enggak ada apa-apa. Ini orang sudah pernah berumah tangga, bos orang cerita cemberut. Terjadi Aisyah cemburu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput mukanya. Khadijah. Sudah masuk ke tanah lagi. Sudah mati. Dan Allah gantikan Anda dengan yang lebih baik juga dari Quraisy, maksudnya dirinya. Apa kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Gak bisa. Ini Nabi orangnya apa adanya. Banyak laki-laki poligami begitu, takut, gak mau cerita. Ini gak tahu ya, mungkin perlu ganti jenis kelamin ini. Apa adanya. Tidak ada yang bisa gantikan Khadijah. Karena dia beriman padaku di saat orang lagi kafir. Dia membantu agama ini dengan hartanya. Dan Allah karuniakan anak dariku melalui dia. Anaknya Nabi SAW 6 orang. 4 perempuan dan 2 laki-laki. Closing hadisnya perlu digarisbawahi. Aisyah minta maaf. Ini banyak orang menyampaikan, oh Aisyah cemburu, berarti boleh cemburuan. Ini gak boleh. Harus paham nih, cemburu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama saja. Ini cemburu gara-gara piring, cemburu gara-gara baju, gara-gara kos kaki, gara-gara warna rumah. Ini salah tempat semua ini. Aturan cemburu dengan anaknya sendiri. Ini kan, ini gak boleh. Begitu suaminya pulang main-main sama anak-anaknya, oh kalau anak-anak ada waktunya, kalau saya gak ada. Ya, itu anak kamu dari perutmu gimana? Salah tempat ini. Ada cemburu sama mertuanya, memang bisa dihapus status mertua. Gak mungkin kan. Tetap dia orang tua pasangan kita selamanya. Harus pada tempatnya nih. Tapi di sini kecenderungan pada salah satu istri itu wajar, normal. Tentu siapa yang paling baik pelayanannya, mungkin bagi dia itu adalah istimewa. Cuman dia harus adil di nafkah. Dan dia harus adil di masalah mabit. Mau orang tua, mau anak muda. Istri pertama 70 tahun, istri kedua 20 tahun, tetap sama malamnya. Kecuali yang istri tuanya mengatakan, saya hibahkan malam saya. Hak dia itu. Makanya Nabi SAW waktu mau meninggal, beliau pamit, kumpul kepada semua istri lalu mengatakan, izinkan saya di rumahnya Aisyah. Nabi sudah sakit keras. Semua lihat keadaan Nabi SAW, memang sakit keras. Maka semua mengatakan, kami ridho ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun sampai meninggal beberapa hari di rumah Aisyah. Kan gitu, kan itu hak mereka. Tapi kecenderungan tidak bisa kita bahas. Yang kita bahas adalah masalah nafkah dan mabit ini. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan firman Allah, dzalika adna alla ta'ulu, itu lebih baik agar kalian tidak aniaya. Maksudnya adalah khawatir tidak adil dari sisi nafkah dan mabit. Kecuali ada kesepakatan ya. Misal saya akan menikah sekarang, tetapi dalam sepekan saya 3 hari di rumah A dan saya 4 hari di rumah B. Sudah sepakat, disepakati itu gak ada masalah dari awal akadnya. Atau mungkin karena istrinya yang satu di kota lain, maka dia cuma bisa datang seminggu, sebulan, sepekan misalnya. 3 pekan dia pakai di tempat dia kerja. Ada kesepakatan dari awal itu lain. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, hukum syar'i berlaku. Semalam-semalam. Adil. Di sini datang jam 8, sana datang jam 8. Gak bisa. Dan bagi laki-laki yang poligami harus siap begadang. Mau capek, mau enggak, siapa suruh mau poligami. Harus layani dia, karena mabit haknya. mau dia ngobrol, mau dia segala macam, ya siap minum kopi. Ya. Mungkin belum sampai di situ levelnya saya bicara. Lupain aja dulu. Baiklah, itu mana? Maka jumhur ulama mengatakan, ini yang dimaksud adalah kekhawatiran tidak adil. Seperti firman Allah surah At-Taubah 28, dan jika kalian khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya dan jika Ia kehendaki. Bukan berarti Allah bilang bagi yang takut miskin kalau mau menikah enggak usah nikah. Enggak. Allah bilang tetap menikah, nanti Allah kasih kalian itu. Kemudian seorang penyair juga berkata, "Wa ma yadril faqiru mata ginahu wa ma yadril ghaniyyu mata ya'ilu." Orang fakir tidak tahu kapan kayanya dan orang kaya tidak tahu kapan ia jadi miskin atau butuh. Arti mata ya'ilu ialah kapan dia membutuhkan. Adapun di sini kasral al-iyal atau kasratu iyal, ya, banyaknya keluarga atau keturunan, maka bukan berasal dari ini dan itu, ala ya'ulu atau ala ya'ilu. Ini tentu dia menggunakan kosakata bahasa Arab ya untuk menjelaskan bahwasanya makna ayat tadi bukan seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahumullah, tapi berasal dari wazan atau timbangan grammar bahasa Arab. Af'ala dikatakan ala ar-rajulu yu'ilu jika banyak keluarganya, seperti albana wa atmara jika ia menjadi orang yang banyak susu dan kurma. Demikian pernyataan ahli bahasa. Ini kurang lebih maknanya adalah yang dimaksud tadi dengan khawatir aniaya adalah bukan maksudnya jangan poligami, tapi Allah suruh poligami. Cuman kalau khawatir tidak bisa adil dari sisi yang diwajibkan, baru kalian cukupkan dengan satu. Al-Wahidi dalam Basitnya mengatakan makna ta'ulu ialah dzalika adna alla ta'ulu, akhir surah An-Nisa tadi. Makna ta'ulu ialah tamilu wa tajuru, kalian cenderung dan akhirnya berlaku zalim. Dari semua ahli tafsir dan bahasa, hal itu juga diriwayatkan secara marfu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi SAW tentang firman-Nya, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada kalian agar tidak berlaku aniaya. Dalam surah An-Nisa beliau mengatakan alla tajuru, agar kalian tidak berlaku aniaya. Diriwayatkan pula bermakna alla tamilu, agar kalian tidak condong. Ini adalah pendapat Ibn Abbas, Hasan Basri, Qatada, Ar-Rabi, Ibn Haytham, As-Su'di, Abu Malik, Ikrimah, Al-Farra, Az-Zajjaj, Ibnu Qutaybah dan juga Ibnu Al-Ambari. Ini semua nama-nama ulama tentunya. Penulis lalu berkata, yang menunjukkan pemilihan makna ini dari ayat tersebut, meskipun apa yang disebutkan Asy-Syafi'i adalah salah satu makna bahasa sebagaimana diturunkan Al-Farra dan Al-Kisai, bahwa ia mengatakan di antara sahabat ada yang mengatakan alla ta'ulu jika banyak keluarganya. Al-Kisai mengatakan ini adalah bahasa fasih yang pernah aku dengar dari bangsa Arab, namun yang dipilih oleh yang pertama karena sejumlah alasan. Yang dipilih maksudnya adalah mestinya poligami dan bukan monogami. Pertama, itulah yang dikenal dalam bahasa Arab yang hampir tidak dikenal selainnya. Tidak dikenal alla ta'ulu jika banyak keluarganya, kecuali dalam penuturan Al-Kisai, sementara ahli bahasa Arab berbeda dengan pendapat dengannya. Maksudnya, dzalika adna alla ta'ulu, akhir surah An-Nisa, itu agar kalian tidak melakukan aniaya. Kata beliau penulis ini, ini bukan berarti jangan kalian poligami sehingga kalian beraniaya, tapi maknanya adalah khusus bagi orang-orang yang nanti khawatir tidak bisa berlaku adil, maka dia batasi saja dengan satu orang. Yang kedua, ini diriwayatkan dari Nabi SAW, walaupun ini termasuk hadis gharib, sanadnya bersumber dari satu perawi, namun layak untuk ditarjih atau dipilih karena kuat alasannya. Yang ketiga, hal ini diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumain, dan tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menyalahi keduanya. Al-Hakim Abu Abdullah berkata, tafsir sahabat bagi kami memiliki hukum marfu atau hukum yang boleh dipegang. Makanya dan Aisyah mengatakan dan Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Allah ta'uru, Allah tajuru, yang berarti itu supaya kalian tidak berlaku aniaya di masalah keadilan poligami. Tapi bukan berarti larangan untuk poligami, atau bukan berarti afdaliyahnya tidak poligami. Yang keempat, dalil-dalil yang telah kami sebutkan tentang dianjurkannya menikahi wanita yang banyak anak, dan hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau membangga-banggakan jumlah umatnya pada hari kiamat, menolak tafsiran ini. Ayatnya tetap, tapi ditolaknya tafsiran ini karena banyak hadis justru yang menjelaskan pendapat pertama, bahwasanya motivasi poligami dan bukan monogami. Tapi monogami bagi orang yang betul-betul sudah khawatir tidak bisa, maka barulah dia tidak melakukannya. Yang kelima, redaksi ayat hanyalah bermaksud mengalihkan mereka dari apa yang dikhawatirkan terhadap mereka berupa perbuatan zalim dan aniaya kepada selainnya. Karena Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia berfirman di awal ayat An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Dan jika kalian takut tidak akan berlaku adil terhadap harta perempuan yang yatim bila kalian mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Maksudnya adalah Allah memulai dengan poligami baru mengatakan kalau takut tidak adil monogami. Allah menunjukkan kepada mereka apa yang dapat membebaskan mereka dari menzalimi wanita yatim, yaitu menikahi wanita-wanita balig yang mereka sukai, dan dia memperbolehkan hal itu kepada mereka. Lalu Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia menunjukkan kepada mereka apa yang dapat membebaskan mereka dari sikap aniaya dan kezaliman karena tidak berlaku adil di antara para istri atau mereka. Lewat firman-Nya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Lalu Allah yang Maha Tinggi mengabarkan bahwa satu wanita atau budak wanita yang dimiliki itu lebih dekat untuk tidak condong dan aniaya. Inilah jelas maksudnya. Artinya hanya sekedar mengingatkan saja. Bagi orang yang khawatir nanti aniaya, dia boleh pilih satu. Tapi tetap bicara masalah afdaliyah, afdaliyah ayat sebelumnya melakukan poligami itu sendiri. Yang keenam, firman-Nya, jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu. Dari empat, tidak tepat diartikan nikahlah satu wanita atau mengambil budak sesuka kalian, karena itu lebih dekat untuk tidak memperbanyak keluarga kalian. Bahkan makna ini aneh dari awal, maka renungkanlah. Dia bilang di sini maksudnya poin keenam, kalau seandainya kita memaknakan kalimat dzalika adna alla ta'ulu, artinya poligami itu nanti membuat kalian berbuat zalim, oleh karena itu menikahlah monogami. Kalau ini maknanya aneh, kata beliau. Kalau begitu kenapa Allah perintahkan dari awal 2, 3 dan 4? Tidak boleh begitu difahaminya. Tapi maksudnya khusus bagi orang-orang yang khawatir, betul-betul tingkat kekhawatirannya luar biasa, mungkin kelemahan fisik, dia tidak bisa berikan biologis untuk semua pasangannya, mungkin kekurangan harta, dia tidak bisa menghidupi lebih dari satu orang keluarga atau satu istri, mungkin ya dia tidak mampu untuk melindungi semuanya. Ada kecenderungan ke situ sehingga terjadi aniaya nantinya, barulah dia pilih satu. Jadi jangan sampai disalahfahami masalah ini. Ini tentu beliau menjawab semua syubhat ya. Karena banyak orang meninggalkan poligami justru karena masalah-masalah kayak gini, persepsi negatifnya. Yang ketujuh, tidak mungkin dikatakan kepada mereka jika kalian takut untuk tidak berlaku adil di antara empat istri, maka ambillah 100 budak atau lebih, karena itu lebih dekat untuk tidak memperbanyak keluarga kalian. Jadi ini maksudnya dari sisi bahasa lah. Allah lebih pantas mengatakan kalau kalian takut tidak adil di empat, maka pilihlah satu. Lebih pantas sisi bahasa jumlah yang banyak, kalau tidak adil disebutkan jumlah yang sedikit. Kedelapan, firman-Nya yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku zalim adalah alasan untuk masing-masing dari dua hukum yang telah disebutkan, yaitu mengalihkan mereka dari menikahi wanita yatim kepada menikahi wanita yang sudah balig, dari menikahi empat wanita kepada menikahi satu wanita atau budak. Keterangan tersebut tidak tepat dengan illah atau al-iyal, banyak keluarga. Tinggal dua poin di sini ya. Baik. Yang kesembilan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian takut untuk tidak berlaku adil, dan tidak mengatakan jika kalian takut fakir atau membutuhkan. Seandainya dimaksud adalah sedikit keluarga, niscaya yang paling tepat adalah Allah menyatakan demikian. Kalau Allah lebih cenderung menyuruh monogami, bukan poligami, maka Allah akan mengatakan dengan firman-Nya, jika kalian takut fakir. Bukan Allah bilang jika kalian takut berlaku tidak adil. Berarti sebenarnya di sini perintahnya untuk poligami. Tentu di sini teman-teman sekalian, memang tidak semua orang bisa melakukannya ya. Karena pernah saya jelaskan, poligami adalah level tertinggi dalam rumah, dalam masalah rumah tangga. Sebagaimana dalam bab sholat, sebagian ulama mengatakan, walaupun ini sholat sunnah, tapi dia termasuk level tertinggi dalam bab sholat. Sholat tahajud dan sholat istikharah. Kalau orang tidak biasa sholat duha, tidak biasa sholat qobliyah, ba'diyah, terus disuruh istikharah, itu mengkhayal udah dikerjain sama dia. Nggak mungkin. Karena dia belum pernah menjalani jenjang levelnya untuk sampai ke sana. Tapi orang yang sudah biasa sholat on time, sholat wajibnya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, duha, segala macam, suruh istikharah dia gampang kerjakan. Sama dengan poligami, gak bisa sembarangan melakukan. Ada laki-laki, subhanallah, walaupun didorong, dia gak bisa poligami. Walaupun disuruh, dia gak bisa poligami. Dia tahu secara fisik gak bisa. Dia takut nanti, dia gak mungkin bisa penuhi. Berarti kalau dia paksakan, dia aniaya di sini. Dia bisa aniaya dirinya, dia bisa aniaya orang lain. Ada orang begitu, cuma omongan saja. Begitu sudah menikah, dia gak bisa penuhi. Dia gak bisa penuhi, gitu ya. Apalagi kalau Allah karuniakan dia istri yang memiliki syahwat yang besar, dia gak bisa penuhi. Maka akhirnya dia aniaya. Dia harus tahu secara fisik, dia bisa atau enggak, gitu. Seperti itulah. Termasuk sampai secara detail, kata ulama, seseorang laki-laki yang mau poligami, dia harus lihat apakah dia bisa melayani istrinya dalam waktu yang bersamaan sampai 2-3 kali biologis. Misal pada saat dia selesai klimaks, dia bisa enggak lanjutin lagi 2-3 kali pada waktu yang bersamaan? Pada saat dia bisa lakukan, berarti dia bisa membuka pintu dari salah satu pintu poligami. Kalau dia selesai klimaks, dia enggak bisa, dia lemas, dia jatuh, tumben mau poligami gimana nih? Loh, ini rasionalnya. Jadi dia harus tahu, bukan cuma omongan saja. Ada orang didorong pun dia enggak bisa poligami. Dia enggak berani, secara fisik punya kekurangan, secara materi punya kekurangan, melindungi juga tidak mampu. Mungkin ada penyakit kronis yang tidak memungkinkan dia harus dilayani, dia tidak mungkin melayani istrinya, gitu kan? Atau hilang kurangnya akal, idenya enggak ada, istrinya yang bekerja, punya sumber pendapatan, ini semua jadi penghalang memang, enggak mungkin dia melangkah. Dia sekarang hidup yang beli makanan istrinya, lalu dia mempoligami bagaimana nih? Kan enggak mungkin. Jadi memang di sini terbuka pintu aniaya itu. Tapi kalau orang mampu secara fisik, mampu secara materi, secara akal, kenapa dia enggak melakukannya? Dia bisa melakukan itu. Maka di sini dibedain. Makanya dimaksud dengan aniaya adalah orang yang memang tahu dia akan aniaya itu. Tahu kalau dia akan aniaya. Sekarang masalah biologis tadi sudah saya kasih contoh. Kalau misal dia bisa menghubungi, kata ulama biologis, dalam selesai klimaks, laki-laki umumnya pasti butuh waktu. Tapi dia bisa langsung melayani, memenuhi 2-3 kali, berarti bisa terbuka. Dari sisi nafkah, uang yang dia dapat setiap bulan atau setiap hari untuk makan memang cukup untuk membiayai istri ini, dan ada lebih ekstra. Artinya kalau satu istri butuh 10 juta, dia kalau mau nikah lagi berarti dia harus punya berapa? 20 juta. Sampai enggak 20 juta nih pendapatannya? Bukan hanya sekedar menikah. Karena istri yang kedua walaupun kaya, wajib dikasih nafkah. Kecuali dia yang bilang, enggak usah kasih saya nafkah. Itulah, dia tanazul, dia nantinya melepaskan haknya, sama dengan mabit. Enggak apa-apa, saya enggak usah dikasih hak malam misalnya. Maka itu juga sama haknya dia. Jadi di sini harus dilihat ini kemampuan materinya. Kemampuan mendidik anak, dia sekarang pada saat punya anak, bisa enggak dia naungin ini? Ada orang cuma tahu istrinya suruh hamil, dia sendiri enggak pernah ngurus anaknya. Enggak pernah ini seorang ayah duduk ngobrol sama anaknya, kasih pendidikan. Gimana caranya kalau dia punya beberapa orang istri, bisa enggak dia didik itu semua? Ya, karena ini semua ada tanggung jawab hari kiamat. Jadi harus yang dimaksud di sini itu agar kalian jangan sampai berbuat aniaya, bukan jangan poligaminya. Lihat potensimu, hai laki-laki, mampu enggak? Sisi biologis, sisi materi, sisi pendidikan anak, semuanya harus dilihat sisinya. Yang kesepuluh, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukum larangan dan menerangkan sebab larangan dengan sebuah sebab, atau membolehkan sesuatu dan menerangkan tiada larangannya dengan suatu sebab, maka sebab itu harus berhadapan untuk menolak hukum yang telah dijelaskan sebabnya itu. Allah telah menerangkan sebab bolehnya menikahi selain anak yatim dan mencukupkan seorang istri atau hamba sahaya bagi lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Dan sebagaimana diketahui bahwa banyak keluarga tidak berkontradiktif dengan tiadanya hukum yang diterangkan sebabnya. Jadi tidak tepat alasan dengannya. Kalau dikatakan misalnya bahwasanya orang kalau makna daripada dzalika adna alla ta'ulu, maksudnya adalah itu agar kalian jangan poligami, ya, dahulukanlah monogami, itu tidak tepat. Karena memang di sini perintah-perintah Allah sangat jelas berhubungan dengan masalah itu. Ini bahasan poligami tentunya. Kita akan masuk pertemuan akan datang nanti pertanyaan yang lain. Sudah keluar dari masalah ini, bolehkah wanita mewarnai rambutnya dan mempercantik dirinya di hadapan suaminya? Nanti kita bicara masalah hak dan kewajiban suami istri panjang lebar dalam masalah bab setelahnya. Jadi kita membahas masalah poligami sudah sampai sini insyaallah. Selebihnya kita masuk ke pertanyaan. Sesuai dengan tema, dan yang belum menikah jangan bertanya. Tidak lama lagi insyaallah. Sudah ada suara tadi belum ini? Ini juga. Ini di atas meja tadi. Saya dilamar untuk menjadi istri kedua. Saya ridho menerima, Pak. Tapi keluarga saya menolak dengan alasan takut dengan tanggapan masyarakat label perempuan yang merebut istri orang. Karena menerima poligami, saya dianggap masuk aliran sesat. Tante saya bahkan berkata lebih baik kamu menjadi perempuan perawan tua daripada jadi istri kedua. Bagaimana Pak Ustaz? Saran dari istri pertama, karena berbentur oleh jarak, istri pertama menyarankan untuk ijab kabul secara Skype. Bisa kah, Pak? Jadi yang pertama dulu kita garis bawahi kalimat yang terakhir ya. Kalau kita tangkap dari pertanyaan yang terakhir, berarti istri pertama tahu ini. Ya. Ini satu hal yang positif. Jadi ini yang saya bilang teman-teman. Saya akan sampaikan poligami yang sehat adalah tidak sembunyi-sembunyi, transparan. Dan bagi laki-laki yang mau melangkah, dia harus bisa merangkul istrinya untuk sama-sama faham target mau poligami sekian tahun ke depan. Dari sekarang sudah harus ada jenjang-jenjang pendidikan, penanaman iman untuk istri, untuk dia. Dan yang paling penting teman-teman dalam rumah tangga, jangan libatkan orang ketiga. Ini orang ketiga ini luar biasa rusaknya, ya. Rusak dan merusak ini. Ya, karena memang tidak boleh. Masalah rumah tangga, di masalah ranjang kita, masalah dapur kita, tidak boleh ada yang tahu kecuali hanya kita saja dengan pasangan. Kalau mau bertanya pun bertanya pada ahlinya, hanya para ulama. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya. Saya pernah mendapatkan sendiri pada saat saya satu waktu pulang ke rumah, kemudian istri saya bicara sesuatu, ya. Saya lihat ini tidak bukan dari dia ini pembicaraannya. Kemudian saya tanya, dapat dari mana perkataan itu? Dia bilang dari ibu-ibu pengajian. Siapa ibu-ibu pengajian ini? Ada. Dia enggak mau bilang siapa, gitu kan? Jadi bicara-bicara yang aneh-aneh. Kalau ustaz poligami lagi lebih baik cerai. Kalau ustaz poligami lagi nanti dia lebih cenderung dengan yang di sana, nanti begini. Jadi dihantu-hantuin, ini tanda kutip istri saya. Terus saya bilang sama dia, "Sejak kapan saya selalu tertutup? Pernah saya tertutup dengan kamu? Enggak pernah." Apa yang tertutup sekarang? Semua terbuka hidup saya. Tidak ada sesuatu yang tertutup. Kalau ada yang saya tutupin pasti kamu bisa tahu, karena saya tidak sembunyi apapun. Yang pertama, yang kedua, ini tembok rumah kita, saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Ini ada peraturannya. Orang lain kalau datang berarti menjadi tamu. Tamu boleh berikan saran, boleh bertanya, tapi selebihnya kita yang atur, jangan mereka yang pengaruhi. Saya tanamkan poin-poin, akhirnya alhamdulillah dia boleh faham. Tapi saya lihat orang ketiga nih, padahal baru bicara sebentar ini sama istri saya, sudah berpengaruh besar sekali. Bahkan semoga Allah kasih hidayah itu, ya. Saya kaget gitu, ternyata ada orang yang memang istri ini di pengajian, tapi dia juga tidak mau bilang di mana. Saya bilang gak ada masalah, semoga Allah kasih hidayah saya. Tapi bahasa-bahasa istri saya itu, nanti kalau Ustaz buka lagi pintu poligami, nanti nggak apa-apa cerai aja, toh nanti dapat lebih baik dari ustadz kok. Di ini orang ini kirim ke istrinya, dia nggak sadar, dia pikir dia bersahabat, tapi istrinya liatin ke saya gitu. Ini kenapa ada orang begini yang ngaku ibu pengajian nih? Bahaya sekali orang ketiga ini. Saya membina istri saya untuk bisa menerapkan hukum Islam, dia datang untuk merusak hukum Islam ini. Ini semua hal-hal yang berbahaya. Jangan pernah ada orang ketiga masuk. Kita yang pecahin rumah tangga kita. Ini pilihan kita, kita yang jalani. Gak boleh sama sekali. Baik, di sini kalau istri pertama sudah tahu si suami siap menyatakan dia akan adil dalam poligami, tinggal akad nikah, maka bismillah melangkah. Yang perlu diketahui, yang perlu diberitahu adalah orang-orang terdekat seperti wali misalnya, ayah, ya, tante dan semua ini gak ada urusannya. Apalagi kata-katanya ini bahaya sekali. Lebih baik jadi perawan tua daripada istri kedua. La haula wala quwata illa billah. Gimana caranya nih? Ya. Kebanyakan orang soalnya terbawa dengan perasaan dia, apalagi kalau wanita. Dia kalau temannya bicara sesuatu, dia bayangkan kalau dia di posisi orang itu. Temannya cerita masalah ribut sama suaminya, dia bayangkan kalau dia juga ribut sama suaminya. Ya. Orang bicara cerai, dia bayangkan cerai. Orang bicara senang, dia bayangkan dia senang. Mungkin orang makan es krim, dia yang dingin. Ini gak boleh ini terjadi. Jadi ayah saja. Kalau masalah tante, kerabat yang lain, terima tidak terima itu bukan urusan mereka. Yang penting sekarang ukhti yang mau nikah ini, memang dia tahu ini pilihan saya. Konsekuensi akan ada pembagian waktu. Bergabung sama madu, berbicara sama madunya, komunikasi ya. Itu perlu terjadi ya. Itu perlu terjadi, itu sehat, mestinya begitu. Mestinya begitu. Kemudian kalau masalah takut tanggapan masyarakat, tidak usah dipedulikan masalah ini tentunya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Orang mau bilang rebut istrinya orang lain, suaminya orang lain, itu tidak benar semua. Dari mana merebut? Nah, satu suami kok, masa merebut? Ini beda sekali antara orang poligami dengan memang dasarnya pelacur datang ganggu suami orang, kemudian menarik membuat dia dilupakan rumah tangganya. Tapi kalau poligami sehat, komunikasi terjadi, gak ada masalah itu semua, semestinya ya. Saya bicara sama istri saya, saya menikah sama si fulana gini-gini. Oh iya, baik, ketemu ya. Iya ketemu, selesai. Dia duduk, dia ketemu, ngobrol-ngobrol berdua. Begitu ketemu sama istri saya, langsung dia ngomong lagi. Yang pertama bilang sama yang sekarang baru saya nikahin, dia bilang sudah sama saya biasa aja. Biasa aja ngobrol, kita saudari. Ngobrol berdua. Saya datang, saya bawain makanan, mereka duduk ngobrol. Alhamdulillah tidak ada masalah. Gak ada masalah, karena istri saya tahu saya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Transparan, dan saya sudah mempersiapkan dia menerima itu. Dan dia tahu, tidak ada sesuatu yang saya sembunyikan. Saya beli barang kalau saya pulang umroh, sama semuanya. Ini pakaiannya, plastiknya semua satu-satu nih, lengkap ya. Sama semuanya, persis enggak ada bedanya. Mereka sudah tahu. Di sini kurma 1 kilo, sini 1 kilo. Di sini emasnya sekian gram, ini sekian gram. Ini kuenya sebungkus begini, ini kuenya sebungkus begini. Enggak ada bedanya. Kalau tidak ada saya dapat produknya, saya berikan nilainya dalam bentuk duit. Jelas semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Ayo berjalan. Tapi memang yang jadi masalah ini kalau orang ketiga ini. Orang ketiga banyak yang tidak faham itu. Hanya mencampuri saja, angin mengatur dari luar. Padahal dia sendiri masih amburadul hidupnya ini. Kalau dianggap misalnya menikah poligami, aliran sesat, itu juga sama persepsi orang. Tidak usah dipedulikan masalah itu. Sekarang menurut Anda yang bertanya ini, ini sunnah perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW yang harus didahulukan atau perkataan orang? Perkataan orang, kita muslim, kita jalani. Menjadi contoh buat orang. Apakah laki-laki poligami dengan wanita janda? Apabila wanita tersebut memiliki anak, berhak mendapatkan warisan dari suami sekarang? Tentu tidak. Karena itu bukan ayahnya. Itu bukan ayahnya. Karena si janda ini, ya, kalau dia punya anak, maka yang wajib menafkahi anaknya adalah mantan suaminya. Tadi saya sudah bilang, tidak ada bekas anak. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan janda, punya anak dan tinggal serumah dengan janda itu, tentu si laki-laki itu punya tanggung jawab dalam hal nafkah harian. Makan, minum, dibiayai sama dia semampunya. Tapi hak nafkah yang sebenarnya dari mantan suami, ayahnya anak itu sebenarnya. Jadi kalau si suami yang sekarang meninggal, gak ada warisan buat anaknya ya. Anak tiri ini gak ada warisan. Sebagaimana juga kita tahu kalau duda punya anak laki-laki ketemu dengan janda punya anak perempuan, maka anak sama anak bukan mahram ini. Nah, tidak ada hubungannya. Anak janda sama anak duda tidak ada mahram, bahkan boleh menikah. Tapi kalau janda ini akhirnya punya anak dari suami yang sekarang, misal anak pertamanya perempuan, anak kedua lahir perempuan lagi. Sementara si duda sudah bawa anak laki-laki. Sama anak janda yang dari suami lain bukan mahram, tapi anak yang sekarang lahir saudaranya si ibu. Jadi ini mesti fahamin hukumnya. Kenapa harus begini? Tidak usah saya dicontohin. Doakan istri Anda saat ini sedang hamil. Mudah-mudahan bisa punya anak ganteng seperti Ustaz ini. Jangan seperti saya. Minta seperti Nabi Yusuf. Insya Allah dimudahkan melahirkan. Anda mau tanya, apakah poligami boleh menjadi tujuan menikah? Dan apakah apa yang Rasulullah SAW katakan kepada istri-istrinya saat akan memutuskan poligami? Tentu saja, harusnya seorang muslim tujuannya melengkapkan hidupnya. Semua syariat dilengkapkan sebelum meninggal. Dan harus kita niatkan, seperti sekarang gak ada jihad nih. Kita jangan bilang, oh sekarang gak ada jihad, gak usah niat deh, gak usah. Enggak, harus kita berharap mudah-mudahan kita bisa menghadiri satu waktu. Atau kalau tidak ada, dengan niat kita dapat pahalanya. Seseorang tidak mampu haji karena dia tidak punya duit, dia bilang, oh haji itu bagi yang mampu. Kalau dia meninggal gak berdosa, tapi kalau dia niat haji, kalau Allah mudah-mudahan sebelum saya meninggal saya bisa haji, maka dapat pahala. Kalau dia meninggal belum haji, dapat pahalanya, diniatkan. Itu juga dengan semua, hukum poligami juga termasuk, diniatkan dalam hati untuk menyempurnakan agamanya. Itu boleh. Kalau apa yang Rasulullah SAW ceritakan kepada para istri beliau, ini memang dari awal ditanamkan, ini rumah tangga Islami, rumah tangga yang akan menjalankan poligami. Maka para istri Nabi tidak kaget dengan masalah poligami. Bahkan waktu Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah radhiyallahu anha binti Harith, ya, itu beliau selesai menikah, pas datang Juwairiyah ini ditawan, jadi tawanan perang. Menang, suku Mustalik dikalahkan sukunya Juwairiyah. Maka Juwairiyah menjadi tawanan. Lalu dia mengatakan, saya ingin menebus diri saya, karena dia anak raja lah, ya, Juwairiyah. Saya mau menebus diri saya. Kata para sahabat, kalau kau punya harta silakan. Enggak, saya enggak punya harta, tapi saya mau bertemu dengan Nabi kalian. Bertemulah. Nah, maka Juwairiyah datang ke kemahnya Nabi SAW di kemnya pasukan. Waktu itu Nabi SAW bawa Aisyah. Begitu Juwairiyah memanggil, wahai utusan Allah, wahai, belum masuk Islam dia, wahai Rasulullah, ya, saya Juwairiyah binti Harith. Kata Aisyah, begitu saya buka pintu kemah, saya lihat, saya sudah tahu ini wanita menjadi saingan saya nanti. Karena punya kelebihan fisik, cantik. Masuk. Tapi Aisyah mengatakan apa? Ada Rasulullah, silakan masuk. Masuk, disambut masuk. Di depan Aisyah kata Nabi SAW, wahai Juwairiyah, kenapa kok, siapa kamu? Saya Juwairiyah. Kenapa datang? Saya mau nebus diri saya. Saya sedang ditawan, saya butuh pinjaman, lupa saya, 100 dirham, 1000 dirham, seperti itulah. Kata Nabi SAW, mau enggak kamu saya bebasin dari keterbudakan dan saya nikahi? Kata dia, tentu saja. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Kata Nabi SAW depan Aisyah, kenapa kau syahadat tiba-tiba? Dibilang, ya Rasulullah, sebelum Anda menyerang suku Mustalik, saya melihat sehari sebelumnya, saya mimpi ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar tidur saya. Saya menakwilkan itu adalah Anda. Maka Nabi SAW menikahi Juwairiyah dan Aisyah mengetahui. Setelah menikah, maka Aisyah mengatakan, meriwayatkan hadis Bukhari, tidak ada wanita lebih mulia dari Juwairiyah untuk kaumnya. Untuk kaumnya. Karena pada saat dia menyatakan masuk Islam dan Nabi bebaskan, Nabi nikahi, seluruh sahabat membebaskan suku Mustalik. Mereka mengatakan, kita bebaskan keluarga dan sanak kerabatnya Rasulullah. Maka karena Juwairiyah dinikahi, maka seluruh sukunya bebas dari keterbudakan. Tapi di sini Aisyah memuji di sini. Dan pada saat pulang ke Madinah dari Mustadiq, Aisyah untanya di sini, Juwairiyah di sebelahnya. Aisyah ceritain, Rasulullah tuh suka makan ini, warna bajunya suka yang begini, kebiasaannya seperti ini. Itu yang mereka lakukan. Jadi karena masalah hukum Islam ini sudah tetap dalam hati, tidak ada perkataan khusus untuk melakukan itu. Mereka sudah fahami masalah itu. Semoga ustaz dan ikhwan dan akhwat yang hadir senantiasa diberi istiqomah hingga akhir hayat. Amin insyaallah. Bagaimana jika seorang wanita yang belum menikah diminta untuk dipoligami tapi tidak mau karena takut? Apakah kita termasuk tidak mau menjalankan sunnah? Tentu saja enggak. Enggak langsung difonis begitu. Tentu setiap wanita punya hak mempertimbangkan. Punya hak dengan sholat istikharah. Ya. Bukan berarti poligami sunnah Nabi lalu kemudian kita spontanitas harus menerimanya. Tidak. Boleh dia menolak. Boleh didahulukan monogami. Tapi kalau dia niatnya mau mengerjakan, menerima poligami karena sunnah Nabi, itu lebih besar pahalanya. Apalagi di zaman-zaman sekarang, di saat memang poligami lagi dibenci, dirusak citrahnya, padahal ini perintah agama. Enggak mungkin Allah salah ini. Tentu di sini tidak ya, jadi dia tidak melanggar sunnah, karena ada, masih ada sunnah dalam pernikahan, yaitu monogami kalau dia mau kerjakan. Tapi lebih baik kalau dia memang mau menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Saya ingin bertanya, saya pernah dipoligami dan punya dua orang anak. Apakah pernikahan saya yang pernah saya jalankan bisa dibatalkan secara sepihak hanya karena istri pertama tidak menyetujui dan meminta pengadilan agama untuk membatalkan pernikahan kami hanya karena istri pertama merasa tidak pernah memberi izin pada suaminya untuk menikah lagi? Enggak boleh ini. Dalam Islam tidak boleh itu. Makanya teman-teman sekalian, kalau mau poligami yang sehat memang harus ada terjalin komunikasi antara istri. Yang jadi masalah memang kalau tidak terjalin komunikasi, baik dari pihak akhwatnya yang tahu suaminya poligami, semestinya dia buka komunikasi itu. Dia tanya, dia bertemu, dia berbicara, sesama wanita bisa lebih saling faham, gitu kan. Apalagi kalau memang suaminya dasarnya memang melakukan karena sunnah Nabi SAW, bukan karena terpaksa. Karena banyak saya temukan kasus, ada laki-laki memaksa istrinya suruh terima poligami padahal dia nikah sama wanita malam. Wajarlah istrinya tidak setuju, gitu kan? Sampai istrinya pernah ada di antara ummahat kita mengatakan, "Ustaz, kalau dia nikah sama akhwat yang baik, mungkin orang pengajian atau lebih baik imannya dari saya enggak masalah. Tapi ini dia menikah dengan wanita yang masih mabuk, masih gini segala macam." Maka bagaimana saya bilang, ini tentu tidak baik, ya. Semestinya suaminya dinasihatin, diingatkan kalaupun dia poligami yang sehat, apalagi suaminya masihnya belum sholat, masih banyak terbengkalai. Ini jauh sekali, enggak usah bawa nama poligami di situ tuh. Karena enggak tepat ya. Poligami itu ibadah yang sangat tinggi, pahalanya besar itu. Maka tidak bisa sembarangan orang melakukan ini. Kalau ditanya tadi pasalnya, tentu tidak bisa. Setahu saya secara hukum syar'i hakim pun tidak boleh membatalkan itu. Tidak boleh membatalkan kecuali memang dasarnya tidak melalui prosedur syar'i. Misal enggak ada wali, ada mahar ya. Ada yang tertinggal rukun-rukun nikah baru boleh. Dan saya sarankan ibu ini, ukhti kita ini untuk sujud berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar istri pertamanya tadi suaminya dilunakkan hatinya. Dia berusaha juga menelpon, minta waktu untuk datang ketemu ya, perbaikin keadaan. Itulah tantangannya, karena orang juga poligami atau monogami teman-teman, percobaan hidup tetap tidak lepas loh. Ada orang dicoba sama Allah di mertuanya, dicoba dengan iparnya, dicoba dengan kalau dia poligami madunya, dicoba misalnya dengan anak pasangannya kalau dia nikah sama janda atau duda. Cobaan di mana-mana. Tidak ada pasangan di dalam, dengan tetangganya ada masalah. Ada saja. Atau kalau tidak juga di dirinya sendiri ada penyakit segala macam, Allah akan uji seseorang. Tapi ujian itu selalu kita mampu lalui. Jangan masalah itu dihadapi bukan ditinggalkan. Baru bisa ya. Bagaimana jika ada seorang suami yang menyampaikan niatnya untuk berpoligami kepada istri tapi dengan seorang pelacur? Naudzubillah. Sementara kemudian sang istri menolak dan meminta bercerai tapi suaminya tidak mengabulkannya. Sampai saat ini sang suami masih terus mendzalimi istrinya dengan tetap terus berhubungan gelap dengan pelacur tersebut. Ibu bertawakal kepada Allah. Dan saran saya di sini adalah ibu kembalikan semua urusan itu kepada Allah, minta diberikan petunjuk yang terbaik. Itu saran saya. Karena kalau suami begini, kalau betul yang diceritakan ya, apa adanya dari percayaan ini, maka dia zalim. Dan tetap kezaliman akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini pernikahan yang tidak sehat. Tidak sehat. Dia pun tidak nyaman, walaupun dia berhubungan sama perempuan itu, dia tidak nyaman itu. Dia tidak akan tenang biologisnya, dia tidak tenang pada saat ngobrol, dan ibu jangan berpikir nanti di sana dia bahagia, enggak. Sana tuh ribut pertengkaran, karena haram. Sesuatu yang haram itu ribut, teman-teman sekalian, ribut. Orang yang biasa berzina, mabuk-mabukan, kumpul kebo itu ribut hidupnya. Itu kekacauan di sana sini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang apa ini? Sudah ya mungkin ya. Sudah fos. Apakah harus menyuruh suami untuk poligami karena si istri sudah tidak punya tenaga lagi, tidak untuk melayani suami. Itu jauh lebih baik. Minta supaya suaminya menjalankan poligami, tapi ibu bilang jalankan poligami yang sehat, ya, supaya perempuan itu ditahu siapa dia, datang bertemu, ya, saling merangkul sama-sama. Kalau dari awal ini komunikasi sehat, poligami ke depan sehat semua itu. Termasuk masalah persaingan-persaingan segala itu hilang. Nah, dari awal seperti ini komunikasi sehat, jauh lebih baik. Itu pun kalau suami ibu punya hajat, karena bisa saja suami memang ada enggak punya hajat. Ada suami memang dia juga tidak punya hajat, istrinya enggak bisa layani, sudah jadi biasa saja. Mungkin memang kena faktor hormon di tubuhnya atau memang dia merasa dia tidak perlu. Ya sudah. Dilihat keadaan saja. Bolehkah seorang istri menjanjikan untuk mengizinkan suaminya berpoligami untuk motivasi suami agar lebih baik ibadahnya? Ini semua suaminya mau. Pokoknya kalau rajin sholat malam boleh poligami. Wah, jam 1 malam udah bangun dia. Begadang-begadang gitu ya. Iya enggak? Semangat, senyumnya langsung laki-laki lebar semua. Coba istri Anda begitu ya. Kalau kita mengetahui suami kita kelebihan syahwatnya, tetapi sebagai istri satu tidak menyetujui suami poligami, apakah saya berdosa? Karena akhirnya suami poligami secara diam-diam. Tentu saja ibu tidak boleh menghalangi suami menjalankan hukum Islam ini. Kalau dia adil, dia memang faham agama ya. Yang tadi kita bahasakan, boleh istri mengatakan tidak poligami, dia tidak menerima. Kalau memang sama pelacur tadi, perempuan yang tidak benar. Tapi kalau memang suami ini sudah mengekang dirinya, memang dia enggak bisa. Dia, memang ada laki-laki begitu. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang menceritakan, dan dia mengatakan, saya adalah ana rajul madza. Saya laki-laki yang suka mengeluarkan madzi. Ali bin Abi Thalib syahwatnya sangat besar, radhiyallahu anhu, kena fisik yang kuat, gitu kan? Jadi beliau memang tidak bisa kontrol dan sulit untuk menikah dengan satu wanita. Ada laki-laki seperti itu. Kalau dia beriman, maka dia mungkin tadi mungkin poligami diam-diam, atau mungkin bisa terbuka pintu-pintu haram. Terlebih lagi pada saat istrinya malas-malesan, tidak mau melayani, tambah berbahaya. Umumnya emosi suami terjadi karena biologisnya tidak terpenuhi, umumnya. Jadi kalau ibu-ibu temukan ada suaminya suka marah, itu permasalahannya memang karena biologisnya terbengkalai. Kalau dia sudah dilayani biologisnya, makanya kalau ada hajat-hajat apa-apa, ibu-ibu begitu pulang rumah, layani dulu biologisnya, layani makannya, habis itu sampaikan semua diiyakan. Ini belum dilayani apa-apa, depan pintu sudah, antar saya ke sini, antar saya ke sana. Dia capek kan gitu. Coba datangin air hangat, rendam kakinya, pijit badannya, penuh semua itu pasti. Dompetnya dibuka semua nanti. Karena ibu-ibu butuh duitnya kan? Nah, ibu-ibu butuh duitnya kan? Hey, kasih biologisnya dia. Dia kalau sudah klimaks itu sudah berpikir tenang. Oke, ke sana, iya, sini, iya. Suami selingkuh dan suatu hari ketahuan istrinya. Setelah itu suami minta izin poligami menikahi selingkuhannya itu. Bagaimana hukumnya? Tentu dia berdosa dengan perilakunya. Dia selingkuh, dia zina itu berdosa. Masalah dia mau poligami dan dia sampaikan pada istrinya. Sisi poin ini kita harus nilai kejujurannya. Dia sekarang mau poligami, oke, gitu kan? Tapi kasih syarat-syarat. Tahu nggak poligami itu 1, 2, 3, 4, 5 adil, mabit, nafkah segala macam. Tidak ada kecenderungan anak-anak tapi punya hak. Dijelaskan semua poin-poin. Jelas ini, jelas semua. Baik, baik, kita sama-sama istikharah. Istri pertama pun boleh istikharah di sini. Bagus nggak ini, baik nggak ini kalau jadi madu saya? Karena kan nanti akan interaksi itu. Maka itu harus dilihat. Jadi kita pilih di sini. Kesalahan dia selingkuh, dosa itu kepada Allah SWT. Allah pasti akan hukum masalah itu. Masalah dia izin poligami ini adalah satu hal yang positif. Itu ditanggapi dengan poin-poin dan syarat tadi yang saya sudah bilang. Jika suami mau poligami, awal istri sudah setuju. Setelah suami cerita kepada istri tentang calon istri yang kedua itu, cerita akhlaknya, agamanya, parasnya, istri seperti cemburu dan tidak setuju. Bagaimana itu, Ustaz? Kalau masih seperti, gak apa-apa lah. Kan sepertinya cemburu ya. Ya gak apa-apa lah kalau masih seperti cemburu. Dan memang teman-teman sekalian, kalau orang mau poligami sehat juga, tidak boleh terlalu banyak muji istri depan istri yang lain. Kita datang kepada istri yang pertama, ya sudah, waktu buat dia. Semua yang berhubungan dengan dia. Apa saja. Saya kalau datang ke rumah saya yang pertama, maka saya bicara alam dia. Udah. Dia bicara masalah hajatnya, keadaan dia, rumah, anak-anak. Udah, saya dengar, gak ada hubungannya bawa istri yang lain namanya, gak perlu. Nanti kalau kita ke rumah sana, hajatnya mereka kita penuhi. Jadi memang kita datang bermakna bagi mereka. Harusnya begitu memang. Jadi gak usah diceritakan. Oh, itu yang di sana tuh lebih mudah loh. Oh, itu lebih putih itu. Oh, masakannya lebih enak. Besok gak masalah gitu. Ini karena tidak paham. Ada cara menghadapi wanita. Tapi nanti kalau poligami baru tanya saya. Baru saya ajarin caranya. Apakah hadis Bukhari nomor 5069 itu sahih? Menikahlah karena sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Hadis Bukhari itu. Sahih memang itu. Gitu kan? Yang dimaksud dengan banyak istrinya adalah banyak memiliki, banyak menaungi wanita dan banyak punya keturunan, itu hadis. Dan itu semua memang fadilah. Dan ini salah satu hadis yang digunakan oleh para ulama berhubungan dengan masalah motivasi untuk melakukan poligami. Tapi sekali lagi, poligami yang sehat, teman-teman sekalian. Bukan poligami yang sembunyi-sembunyi, bukan yang penuh dengan kezaliman, ya tidak ada transparan. Jadi kekhawatiran setiap suami yang mau bicara sama istri cuma kekhawatiran saja. Makanya rentetan histori, rentetan hukum syar'i itu cari wanita saleha yang beriman. Itu sudah satu bekal untuk nanti menghadapi jihad. Ada cobaan-cobaan datang kurangnya harta. Ini wanita saleha sudah kebal, dia punya benteng untuk itu. Bicara poligami juga dalam rumah tangga, berbicara poligami karena hukum syar'i, bukan karena ada teman kantor saya mau poligami dengan dia. Pikiran istri sudah langsung, kenapa kok teman kantor, ada apa, sering ketemu, nanti kesana sini. Enggak, mau poligami minta kepada Allah SWT petunjuk, supaya Allah datangkan siapa orang yang paling layak jadi pasangan saya nih. Saya lihat rata-rata teman-teman para ulama yang membahas masalah poligami mereka, rata-rata semua, 99% saya temukan, mereka menceritakan di kaset-kaset, di ceramah mereka, itu karena doanya. Bukan dia khusus cari, enggak. Dia berdoa kepada Allah, nanti Allah buat termudahkan jalan itu. Karena kalau khusus dicari, maka sulit sekali itu. Enggak mudah itu. Nanti akan ada masalah-masalah, hambat-hambat yang terjadi. Bila seorang suami meminta izin kepada istri, sedangkan istri memahami atau mengenal dirinya, bahwa hatinya tidak akan sanggup untuk menghadapi kehidupan poligami, apakah boleh sang istri meminta untuk memilih untuk pisah? Ini jangan, saran saya, jangan dulu buru-buru misah. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan jarib ta'rif, karena tidak boleh apa namanya coba maka engkau akan mengetahui. Bukan berarti sekarang oh poligami nanti kalau terjadi saya tidak bisa terima, hati saya cemburu. Itu kan baru sekarang, belum terjadi. Kalau sudah terjadi kemudian memang tidak bisa dijalani, ini hukum syar'i yang berbeda. Tapi kalau belum dijalani lalu ditinggalkan, ini berarti sama dengan meninggalkan hukum Allah. Sebaiknya jangan. Sudah azan dong? Jadi saran saya, ukhti yang bertanya ini, coba sujud kepada Allah Azza wa Jal, dekatkan diri kepadanya, mohon agar diberikan petunjuk. Seperti apa nih? Sekarang poligami lagi diucapkan oleh suami saya, ya Allah, keluh kesah dengan Allah. Apakah saya harus menerimanya? Kalaupun menerimanya, sama siapa orang yang paling pantas? Berikan petunjuk ya Allah supaya tidak ada masalah. Kita selalu minta kepada Allah. Kalau iman suami saya belum bisa, maka tunjukkan yang terbaik buat dia supaya dia merasa cukup. Misalnya itu bisa kita berdoa. Apakah dibenarkan seorang istri marah jika suaminya poligami dengan wanita yang membuat suami tersebut jadi kufur? Jadi kufur. Mudarat bukan menikahi salihah. Sementara pacaran dengan wanita apalah ini, enggak jelas ini. Oke lah, yang jelas ringkasnya suami menikah dengan wanita yang salah. Ini salah juga keputusan, sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi enggak boleh sebenarnya. Jadi poligami, hukum menikahi wanita salihah, teman-teman, baik istri pertama atau istri keempat, hukumnya sama, harus salihah semua ini. Tidak boleh yang pertama salihah, yang kedua malah pelacur, malah buruk, malah tidak benar. Tadi saya bilang, makanya negatifnya itu orang, banyak laki-laki cuma membanggakan angka 2, angka 3, angka 4. Ini semua tidak benar ini. Ya. Jadi semuanya ini tidak boleh ada suami seperti ini. Dan harus ditinggalkan, diingatkan, dinasihati. Dan jangan lupa doakan, karena doa adalah senjata yang terbaik seorang muslim dan muslimah. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan jika suami poligami nanti? Tanggung jawabnya berkurang. terutama dalam ekonomi. Dibicarakan dari awal itu. Nanti kalau menikah lagi, nafkah di rumah ini 10 juta. Ada kesiapan enggak biaya rumah tangga yang kedua? Jadi apa yang mengganjal di hati kita, kita bahasakan. Supaya dapat jawabannya kan, jangan diterka-terka. Dengarin dari dia langsung. Kalau begini bagaimana? Saya ini ada rasa takut ini, saya takut begini, saya takut begini. Dibahasakan semua. Saya takut nanti kalau dibagi mabitnya nanti saya sendirian malam. Saya takut malah nanti saya ketakutan sendiri atau saya keingat atau saya begini. Biarin dia jelaskan apa penjelasan dia. Dari diskusi yang terjadi nanti akan ada jawaban. Itu akan ada jawaban nantinya. Bagaimana jika pria mau menikah atau poligami tapi syaratnya tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali keluarga inti saya saja, dan saya tidak boleh menuntut waktu yang sama dengan istri pertama. Ini tidak sehat ini. Ini tidak sehat. Kalau mau poligami ya memang harus transparan. Transparan ini disampaikan gitu kan, supaya sehat dari awal. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, rasa takut sebenarnya cuma waswas syaitan. Karena belum kita mencobanya, membahasakannya. Kalau ada istri tiba-tiba marah karena awal, kita harus tahu sebab marahnya apa. Sampaikan baik-baik, tetap kita komitmen menyampaikan bahwasanya saya cuma berbicara menjelaskan tentang hukum Allah. Bahasakan baik-baik. Jadi ini semua hal yang menurut saya Allah alamin tidak sehat. Dan saya sarankan ukhti jangan jalankan itu. Ya, karena dikhawatirkan nanti ke depannya pasti tetap butuh waktu. Apalagi sini tidak boleh tuntut waktu ya. Waktu itu agak sulit ya. Harusnya bisa waktu. Bagaimana cara meyakinkan pasangan bahwa jika punya anak lagi bukan berarti tidak bisa memberi nafkah ya, atau pendidikan. Ya, tunjukkan kepada pasangan, kepada istri misalnya, kalau kita mampu, ada pekerjaan, bisa kita dapatkan. Dan memang tidak cukup kalau kita mengatakan ya, nanti Allah akan kasih rezeki anak itu. Enggak. Kita harus punya ya memang gambaran program ke depan. Saya, kita kalau punya anak lagi nanti ini, melahirkan di rumah sakit ini pun misalnya biayanya sekian, saya bisa penuhi kok. Saya bisa tutupin dari sini, dari sini, dari sini. Jadi istri tenang, dia juga hamil dalam kondisi tenang. Jadi bukan hanya selalu tuntutan saja. Ada seorang janda dikhitbah oleh laki-laki untuk poligami, tapi dengan syarat istrinya tidak tahu. Kenapa? Kerjanya PNS. Apa yang harus diputuskan oleh si janda? Sama tadi saya bilang ini. Lebih baik dihindari saja kalau memang tidak ada transparansi. Karena poligami bukan pernikahan sembunyi, tapi poligami lanjutan pernikahan. Bukan sembunyi ini, gitu kan? Ini memang lanjutan pernikahan. Berarti memang si laki-laki enggak siap poligami ini. Harusnya memang bisa dikasih tahu. Kecuali kalau memang ini kita bicara, bukan saya mengatakan halalkan atau langgar peraturan pemerintah, bukan, tapi kita melihat hiyal syariah, sisi syar'i. Kalau misalnya ada seorang PNS mau menikah dan dia tahu ini hukum agama dibolehkan, pemerintah tidak membolehkan. Lalu kemudian dia sama istrinya, sama keluarga istri pertamanya, sama istri, calon istrinya, semua ini saling tahu. Mereka hanya sekedar menjalankan karena memang sudah saling tahu semuanya, tidak ada apa-apa antara mereka, ini mungkin masih ada celah dibolehkan. Allahu a'lam bissawab. Baik, ini mungkin penutupan ya. Banyak sekali pertanyaan ini. Kenapa saya ditanya lagi nih? Apakah Ustadz mau poligami lagi? Tanya yang bujang-bujang kesian. Kalau mau tanya rincian poligami, bagaimana caranya Ustadz? Tadi kita sudah bahas. Sudah ada rinciannya insya Allah. Apakah boleh mengambil istri kedua tanpa sepengetahuan izin istri yang pertama? Tentu saya sudah bilang, nikah poligami sehat. Sehat, buat rencana, program. Saya mau poligami sekian tahun ke depan. Dari sekarang sudah dirancang dengan istri pertama ke depannya. Ada hal-hal negatif yang disampaikan, kita diskusikan segala macam, sampai nanti kita akan sampai kepada titiknya. Mudah-mudahan dengan ikhlas kepada Allah sementara Allah mudahkan, karena poligami bukan hanya pelampisan syahwat, tapi penerapan hukum syar'i. Bagaimana hukumnya dapat berlaku adil atau tidak terhadap istri? Mabit harus sama, dibagi semalam-semalam kecuali kesepakatan dari awal. Yang kedua adalah nafkah, harus seimbang. Seimbang. Dan adil di sini adalah sesuai dengan kadar kebutuhan. Jadi kalau misal istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak 2, tentu nafkah yang diberikan kepada istri pertama lebih besar, karena pengeluaran lebih besar sesuai dengan kadar itu. Tapi kalau yang saya lakukan dalam rumah tangga saya adalah saya dudukkan para istri, kemudian saya bilang, kebutuhan rumah tangga apa saja nih? 1, 2, 3, 4, 5, beras, gula, segala macam, minyak. Mereka sudah sampaikan tuh. saya rincikan semua, sekian juta, baik ini semua saya kasih adil dalam masalah itu. Tinggal masalah anak, mana yang lebih banyak anaknya, si fulan banyak anaknya, maka anak sekolah saya rincikan, anak ini namanya ini, SPP sekolahnya sekian, ini transportasi sekian, tergantung kondisi kebutuhannya. Karena anak yang lebih besar kebutuhannya, maka di situ dipisahkan. Dengan cara ini saya rasa saya lebih bisa adil dalam nafkah, karena kebutuhan pribadi istri sama semua. Di sini saya berikan tambahan uang bulanan 1 juta yang saya biasa bahasakan ke mereka, bonus khidmah. Karena melayani saya di rumah anak-anak ini saya kasih 1 juta tambahan ya, maka saya kasih semua. Semua tahu kalau itu ada. Mereka boleh beli apa saja mereka inginkan. Maka lebih mudah. Tapi kalau kita campur baurkan, ini anak 5, istri kemudian sekian dia saya kasih, ditebak-tebak saja. Ini nanti tidak adil ini. Makanya di sini tolak ukurnya tadi dikatakan bagaimana caranya adil di situ. Mabitnya harus ada kesepakatan dan nafkahnya disusun dengan rapi. Allahu a'lam bissawab. Baik, mungkin seperti itu saja teman-teman sekalian. Tentu karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab semua, dan mungkin yang lalu-lalu juga ini saya tidak tahu ya, apakah memang kita harus simpan atau memang dicukupkan. Karena setiap materi kita akan buka pertanyaan baru, tapi saya simpan saja di sini. Siapa tahu ada kesempatan di waktu lain kita baca insyaAllah. Kita berdoa kepada Sang Allah, kepada Sang Pencipta Allah, agar seluruh amal yang kita pernah kerjakan diterima dengan kemahamurahannya sampai ajal menjelang datang nanti. Dan kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya agar memaafkan dan mengganti semua dosa kita sekecil sampai sebesar apapun menjadi pahala. Dan kita mendoakan Indonesia secara khusus supaya negara ini menjadi aman, makmur, semuanya kaum muslimnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menerapkan Islam dalam kehidupan mereka dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat biasa. Dan semoga Jakarta secara khusus diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terindah. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua bersama mereka di surga Firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana saya sedang di majlis ilmu yang mulia ini, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.